pukul setengah dua. Duduk aku menunggu, tanya loket dan penjaga, kereta tiba pukul berapa. Semakin kuat kita goyah.

angin waktu siang. Kibarkan satu kain bendera usang di halaman sekolah dasar, di tengah hikmat anak desa, nyanyikan lagu bangsa bergemalang. Tegap engkau berdiri walau tanpa alas kaki, lantang suara anak-anak di sana. Kadar cinta mereka tak terhitung besarnya, walau tak terucap namun bisa ku rasa bergemala. Harapan tertanam, tonggak bangsa ternyata tak tenggelam. Dengarlah nyanyi mereka tawa, melengking nyaring menembus awan. Lihatlah cinta bangsa di dadanya, peduli usang kain bendera. Kau berdiri walau tanpa alas kaki, lantang suara anak-anak di sana. Kadar cinta mereka tak terhitung besarnya, walau tak terucap namun bisa ku rasa tenggelam. Dengarlah nyanyi mereka.